Makanya ya orang yang disebut yang muqallid, dia disebut dia itu bodoh, bukan berilmu. Orang yang suka taklid itu ya disebut dia itu bodoh, bukan berilmu. Saya kira cukup dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan hal ini semakin menambah kepada kita hakikat ya bagaimana kita ini memahami agama ini. Ya, dan kita pun juga berusaha untuk memahami dengan benar ya hubungan antara bid'ah dengan taklid dan hadis-hadis yang dhaif. Naam. Paling rojin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang disampaikan Ustaz Badru berkaitan tentang fasal yang ke-9 dan ke-10. Untuk selanjutnya akan kita simak atau kita buka sesi tanya jawab. Yang maksudnya akan kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Al-Quran. Lau anzalna hadha al-Quran ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Dengan rahmat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, untuk ceritanya jawab Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Iya. Dengan siapa, di mana? Dengan Eko. Di mana, Pak Eko? Di Jantung. Iya, silakan, Pak. Saya ingin tanya dengan Pak Kemal, Pak. Iya. Dekat malam ini, apa nih kamu jumpang dari ya shopping hari ini? Jadi kalau saya boleh baca kan kita nisabnya 85%. 85%. Yang dihitung nisab 85%, terus di itu 85 gram, terus di nisab 2,5% ya. Terus kalau misalnya kita punya kelebihan dari 45% itu, apa kena hisab juga? Ya, kalau memang misalnya antum punya emas 95 gram, ya, atau 100 lebih daripada nisab, maka yang 100 itu dikali 25% langsung. Jadi jangan cuma 85-nya doang. Ya, kalau antum misalnya punya 120 gram, maka pada waktu langsung dikalikan saja 2,5%. Nah. Baik, kembali dari telepon, dan kami berharap bagi para pendengar yang bertanya sesuai dengan pembahasan materi pada pagi hari ini ya, membahas dari ilmu usul bidah, dan kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ahmad Faiz dari Asam Baris. Baik, silakan, Bu. Ustaz, pertanyaan ana. Kalau ana melihat Al-Qur'an, iya, bahkan dari Al-Qur'an yang misal di Arabia, Syria, Beirut atau Indonesia, itu kalau dari misalkan Saudi Arabia itu enggak ada doa hatamul Qur'an, kan? Iya. Kasih penjelasan sedikit, itu bagaimana dengan doa hatamul Qur'an? Iya, pertama, tidak ada satupun doa yang sahih yang mengkhususkan tentang doa khusus khatamul Quran. Makanya kenapa di cetakan Saudi tidak dicantumkan? Karena memang tidak ada. Karena mereka berdasarkan penelitian hadis, ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Maka tidak boleh kita menentukan ini doa khatam Quran, doa ini disunahkan kecuali dengan hadis yang sahih. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, para ulama mengatakan siapa yang mengkhatam Quran kemudian dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan solehnya tersebut, yaitu dari mengkhatam Quran, boleh-boleh saja. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Anas bin Malik. Ya, dia berdoa kepada Allah melalui ya amalan solehnya tersebut dari khatam Quran. Tapi tidak boleh kita yakini ada doa-doa khusus yang berasal dari Rasul kecuali dengan hadis yang sahih. Naam. Tester, kita akan penelponnya yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Budi dari Jati Asih. Iya, silakan Pak. Menanya Pak, ini kan istri saya kan mungkin 4 bulan Pak. Jadi, nah, saya kan masih kecil-kecil, wama minum perlebihan boleh nggak ya Ustaz? Pertanyaannya nggak jelas Pak, apa maksudnya itu? Ini kan tanggal 1 biasanya istri saya haid. Terus ini kan terlambat tanggal 3 ini katanya udah terlambat, apa boleh minum apa tuh telat bulan atau gimana? Misalnya kan anak-anak saya masih kecil loh saat minum telat bulan maksudnya ya kayak apa ya telat bulan dulu iya syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cobalah diperiksa dulu ke dokter, tanya ya telat bulannya kenapa. Kalau memang ternyata kata dokter setelah diperiksa dianalisa ternyata memang telat bulannya karena ya apa sakit atau apa, silahkan minum obat ya kata dokter begitu. Tapi kalau telat bulannya ternyata hamil, maka alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada antum sebuah nikmat rezeki berupa anak. Ya, kewajiban antum adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, saat kita angkat kembali telepon yang keempat sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Eko di Raulu. Silakan, Pak. Ini Ustaz. Iya. Dikatakan bahwa ahli sunnah itu senantiasa menggunakan istilah-istilah yang syar'i. Tapi kemudian ada orang yang memberikan apa namanya subhat lah katakan begitu, seperti umpama salat tarawih itu kata-kata tarawih itu tidak ada istilah tersebut berdasarkan dalil Quran ataupun hadis gitu kan, seperti atau salat istidzar atau duduk istirahat. Nah itu bagaimana kita menjawab hal-hal seperti itu kan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, ikhwatul Islam, sesuatu yang disepakati oleh para ulama ya tentang penamaan sesuatu tanpa ada pengingkaran dari mereka itu menunjukkan penamaan yang benar, di mana kesepakatan itu sendiri adalah sebuah hujjah atau dalil. Karena Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, maksudnya itu maksud seluruh kaum, itu ijma' mereka kata para ulama, yang ini merupakan dalil yang menunjukkan akan hujahnya ijma', maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Maka orang yang berkata dan mengingkari dengan memberikan syubhat, katanya ya kata-kata tarawih itu tidak ada dalilnya, tidak ada ininya, tapi ternyata tidak ada pengingkaran dari para ulama. Satupun juga para ulama dari zaman ke zaman tidak ada pengingkaran dari mereka kata-kata tarawih ini. Ya, dan ini merupakan ijma' mereka. Kemudian ada orang bodoh satu berkata itu tidak disyariatkan, ya subhanallah. Mana yang lebih berhak disalahkan? Orang yang ini yang bodoh, yang tidak faham, ataukah para ulama besar yang ilmunya mereka sangat dalam, yang jumlahnya ratusan ribu dari zaman ke zaman? Apakah kemudian gara-gara satu orang kita salahkan yang jumlahnya banyak, yang ilmunya lebih dalam, yang lebih kuat? Aneh sekali. Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak istilah-istilah agama yang diperbolehkan oleh para ulama karena maknanya tidak menyimpang dari syariat. Seperti kata-kata akidah. Saya minta dalil kata-kata akidah itu sendiri dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Akidah dari kata-kata aqada ya'qidu akidatan. Ya. Itu tidak ada dalilnya, cuma para ulama ya tetap menyebutnya dengan kata-kata akidah. Dan tidak ada pengingkaran sama sekali dari satu pun ulama karena memang maknanya tidak menyimpang. Selama itu maknanya tidak menyimpang, maka itu diperbolehkan ikhwatul Islam. Ya. Makanya Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan setiap lafaz-lafaz dalam masalah akidah, beliau mengatakan dalam masalah aqaid, akidah, padahal lafaz akidah itu sendiri tidak ada dalil dalam syariat. Ya, harus dilihat dimintai perinciannya, apa maksudnya setiap lafaz-lafaz yang diada-adakan yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, kalau ternyata itu lafaz yang apa maknanya benar, maka kita terima. Kalau maknanya tidak benar, maka kita tidak terima, tapi kita rubah dengan lafaznya yang syar'i. Nah, sekarang masalahnya, ya, penetapan lafaz yang kemudian disetujui oleh seluruh para ulama tanpa ada pengingkaran, bukankah itu menunjukkan bahwa itu adalah benar? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah," umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nabi menyatakan bahwa umat Islam tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ya. Nah, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, lebih baik kita menuduh satu orang daripada menuduh banyak orang. Ya, satu orang ini yang tidak diketahui jelontrung dalam keilmuannya. Ya, ternyata kita salahkan banyak ulama dari zaman ke zaman yang mereka menamai dengan salat tarawih. Ya subhanallah. Naam. Untuk saya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari Abu Zia di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap seorang awam yang ketika mendapatkan suatu keyakinan ibadah yang dia peroleh dari ulama-ulama yang siqah, dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia mengikuti mereka tanpa mengetahui pendalilan secara terperinci, apakah ini masih disebut taklid? Jazakallahu khair. Tadi saya ketinggalan untuk membahas masalah taklid secara hukum. Ketahuilah akal Islam, hukum taklid itu ada tiga kata para ulama. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya boleh, dan ada yang hukumnya wajib. Wajib taklid. Mana yang haram? Yaitu seseorang yang sudah sampai kepadanya kebenaran dan sudah tahu dalilnya, tapi dia tetap ya bertaklid mengikuti keyakinannya yang salah tersebut. Maka pada waktu itu haram taklid seperti ini. Yang boleh bagaimana bagi mereka seorang yang sudah ahli dalam berijtihad, dan sebetulnya dia tidak boleh bertaklid, namun dalam keadaan tertentu dia harus bertaklid karena ya kepepet. Ya, boleh pada waktu itu. Ada juga yang wajib sifatnya, yang bagaimana itu, yaitu orang awam yang ami sama sekali, yang apabila dia dibiarkan langsung memahami Al-Quran dan Hadis, sementara dia tidak punya ilmu alat untuk memahaminya, akan berakibat fatal dan sesat. Seperti ini cukup dia taklid, namun ya dia berusaha untuk mengikuti dalil, mengetahui dalil atau wajah pendalilan dari ulama yang ia ikuti tersebut supaya keluar daripada taklid menuju ittiba. Ya, supaya keluar dari taklid menuju ittiba. Makanya ya sudah kita sebutkan dari perkataan Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr, berbeda antara taklid dan ittiba. Walaupun dari sisi persamaannya sama-sama ngikutin pendapat orang gitu kan. Tapi ittiba berbeda dari sisi bahwa dia tahu dalil dan sisi pendalilannya. Makanya orang yang awam ketika nanya kepada seorang ustaz, dia, mengapa begini? Tolong sebutkan dalilnya mana ustaz supaya saya beramal secara tenang. Kalau sebab saya ngikutin saja tanpa dalil, saya belum tenang. Ya, karena yang namanya ketenangan itu setelah kita tahu dalilnya, wajah pendalilannya apa. Ya, diusahakan seperti itu. Makanya kalau ada seorang ustaz atau seorang kiai sebatas menyebutkan begini sebut ketika ditanya dalilnya apa, dia mengatakan, udahlah kamu gak usah nanya-nanya dalil. Ya, jangan-jangan dia juga gak paham dalilnya apa. Sebatas ngebeo dan taklid juga. Ya, sama-sama taklid. Ya. Maka, ya sekali lagi, hendaknya dia keluar dari taklid menuju ittiba. Yaitu, berusahalah dia mengetahui dalil. Ya, ketika ada kita nanya kepada seseorang, ya, sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli dzikr kalau kamu tidak tahu. Ya, ketika kita tanya, kita juga seorang alim ulama pun berusaha untuk memberikan dan menyampaikan pendalilannya yang jelas, sehingga orang awam pun juga ngikutin dia, bukan sebatas ngebeo, tapi betul-betul, oh ini ada keterangannya. Ini harus kita latih demikian orang awam. Sebab kalau orang awam dijadikan awam terus, ya akhirnya orang awam ridho dengan keawamannya, tidak ada kenaikan tingkat gitu kan, nggak mau naik kelas, susah juga. Harus ya naik kelas dia itu, ya biar dia faham, ya oh ini dalilnya, oh itu dalilnya, sehingga dari situ ada keinginan terus untuk menggali dalil. Naam. Ustaz, kembali dari pesan singkat. Ustaz, pada hari ini kita telah memasuki bulan Rajab dan begitu banyak amalan-amalan yang dianggap sunnah seperti puasa dan lain sebagainya yang diamalkan kaum muslimin. Pertanyaannya Ustaz, apa sajakah amalan-amalan sunnah pada bulan Rajab yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan bagaimanakah kedudukan hadis doa memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jazakallahu khair. Hadis itu, ya doa itu adalah hadis yang palsu. Dijelaskan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengumpulkan seluruh ya hadis-hadis keutamaan tentang bulan Rajab dalam kitab Tabyinul Ajab Fima Warada fi Fadli Rajab, di mana beliau berkesimpulan di akhirnya bahwa semua hadis-hadis tentang keutamaan ya keutamaan bulan Rajab semuanya lemah atau palsu atau tidak ada asal usulnya sama sekali, kecuali bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan haram ya yang harus dihormati dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Ya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam kitabullah pada hari penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Maka ya, itulah agama Allah yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bulan haram itu adalah ya bulan apa? Ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan haram, di mana seseorang yang berbuat zalim atau berbuat dosa dilipat gandakan dosanya. Makanya Allah menegaskan jangan berbuat zalim di 4 bulan ini. Padahal berbuat zalim ini tidak boleh. Haramnya tidak khusus di 4 bulan ini, tapi ketika Allah mengkhususkan 4 bulan ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan seperti ini, di bulan Rajab, di bulan-bulan haram, jaga diri. Jangan sampai kita ini jatuh kepada perbuatan zalim, karena itu akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah, apa siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian amalan-amalan khusus, ya ini butuh dalil. Ya sama, kita beramal sebagaimana biasa. Ya, kita salat tahajud, kita salat sunah rawatib, demikian pula amal-amal ibadah yang ditunjukkan oleh sunah Rasul yang sahihah yang telah kita yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam. Baik, Ustaz, kembali dari pesan singkat. Ustaz, kenapa para ulama hadis menurunkan hadis dhaif dalam kitabnya seperti dalam kitab Sunan atau kitab-kitab baru seperti Bulughul Maram dari Abu Ali di Jababeka? Jazakallahu khair. Ketahuilah ikhwatal Islam, kitab-kitab para ulama terdahulu dengan mutaakhirin ada sedikit perbedaan. Perbedaannya, kalau ulama terdahulu membawakan hadis itu dengan sanad. Kalau para ulama mutaakhirin, ya mereka menghapus sanadnya sebatas disebutkan hadis ini diatan fulan wa fulan wa fulan wa fulan, kemudian menjelaskan kedudukan hadis ini sahih atau dhaif. Kenapa? Untuk memudahkan orang awam. Ya, dan supaya orang-orang itu langsung rujuk ke kitab-kitab yang disebutkan oleh mereka. Ya. Kalau dahulu mereka membawakan sanad sebagai sebuah pertanggungjawaban di hadapan manusia. Makanya kata para ulama, siapa yang memperlihatkan sanad maka ia telah berlepas diri. Ya. Dalam artian seakan-akan dia berkata, silakan Anda periksa sanadnya ini. Kalau Anda ternyata dapati hadis ini dhaif, jangan diamalkan. Kalau ternyata hadis ini Anda dapati sahih, ya wajib kau amalkan. Ya. Maka kemudian para ulama di belakangan hari, dari para ulama hadis, ya merasa perlu untuk membuat kutubut takhrij, yaitu mentakhrij hadis-hadis dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Maka seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kitab Talhid Talkhisul Habir, di mana beliau mentakhrij kitab hadis-hadis, ya, hadis-hadis dalam kitab tersebut, di mana beliau menyebutkan jalan-jalannya. Sehingga dari situ diketahui jalan-jalan hadis dan bisa dihukumi hadis ini sahih atau dhaif. Ya, dalam kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan siapa yang meriwayatkannya fulan wa fulan wa fulan. Ya, sebagai tindakan pelepasdirian diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah menyebutkan rujukan ini. Tinggal kalian periksa dan kalian rujuk langsung ke buku-buku tersebut. Ya, kemudian periksa lagi bagaimana hadisnya sahih atau dhaif. Makanya orang yang ingin membahas Bulughul Maram wajib dia pertama faham dan bisa membedakan hadis ini sahih atau dhaif. Yang kedua, dia menguasai ilmu usul fikih, dari situ dia bisa mengkompromikan hadis-hadis yang bertolak belakang. Makanya tidak sembarangan akhi mempelajari Bulughul Maram itu berat itu. Ya. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Fahrul di Pekayon. Ya, silakan, Pak. Ana usul nih, Ustaz. Iya, Pak. Untuk Radio Roja, karena ini sepertinya penting, Ustaz. Gimana kalau ada acara khusus membahas tentang surah hadis, Ustaz? Karena intinya di situ sebenarnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang surah hadis. Nanti kita musyawarahkan, Pak, insyaallah. Iya. Iya. Satu lagi, Ustaz. Ini kajian yang kemarin, Ustaz. Tentang kalau membaca doa-doa dari hadis, ya, Ustaz. Itu tidak dilakukan seperti kita membaca Al-Qur'an. Iya, betul. Selama ini kita lebih senang membaca doa itu dilakukan seperti membaca Al-Qur'an. Nah, adakah dalilnya tentang itu, Ustaz? Itulah dia, maka karena tidak ada amalan seperti itu, contoh dari salafus saleh, ya dari tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya, kita lebih baik tidak diamalkan, Pak. Iya. Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar yang lain, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Ahmad di Pengadilan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, Pak Ustaz. Kemarin kami kebetulan ayah saya akan pergi haji. Mm-hmm. Ada sedikit konflik di keluarga. Kenapa, Pak? Gini. Kan biasanya suka ada selamatan gitu ya, Pak ya. Iya, selamatan sebelum haji, Pak ya. Betul. Saya bilang itu tahu saya tidak ada contoh atau dalil yang jelas tentang itu. Iya. Apakah pendapat saya itu betul atau sebaliknya salah, Ustaz? Mohon penjelasan agar saya bisa lebih tenang untuk menyampaikan ke orang. Iya, selamatan sebelum haji sama sekali tidak pernah ada amalannya dari sahabat. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau itu baik tentu sudah didahului oleh mereka. Bahkan selamatan-selamatan seperti itu lebih banyak ya menjurus kepada riya, ya, untuk memperlihatkan kepada orang bahwa dia bisa haji dan yang lainnya, dan dia khawatirkan kalau dia itu tidak ikhlas dalam hajinya itu. Iya, adapun ketika pulang membuat walimah setelah pulang, ini ada sebagian sahabat memang ada yang mengamalkan demikian. Iya. Adapun sebelum haji, ya, membuat selamatan selamatan seperti ini, saya belum mendapatkan satupun dalil dari Rasulullah SAW. Demikian pula perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan bagi mereka yang tahu ada dalilnya, silakan menyampaikan. Baik, saat kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Tukiman Cikarang, Pak. Silakan, Pak. Ini saya mau tanya ini, Pak. Iya. Yeah. Di daerah saya itu kan katakanlah LDI, ya, itu bagi kami itu merisaukan karena ada sistem bayat itu katanya. Nah, di mana itu bayat itu hukumnya, Ustaz? Iya, saya saja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selalu berdalil dengan hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'at, matinya bangkai jahiliyah katanya. Akhirnya dikatakan kita ini nanti kalau tidak bai'at kepada imam mereka, matinya bangkai jahiliyah. Ini adalah hadis yang sahih yang datang Bukhari dan Muslim, tapi ya pemahamannya tidak sahih. Mengapa demikian? Pertama, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza buyi'al khalifatan," apabila ada dua khalifah dibaiat, maka bunuh salah satunya. Dalam suatu riwayat yang pertama membunuh yang kedua. Sekarang yang jadi pertanyaan, di Indonesia yang dibaiat jadi khalifah banyak. LDII punya khalifah Islam Jamaah, Jamaah Muslimin, ya. Ya, yang di situ di Cilengsi juga di sini, ya punya khalifah. N11 punya khalifah. Sedangkan kata Rasul, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Mana yang harus dibunuh? Ya. Yang kedua, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menyebutkan tentang hakikat imam. Kata beliau, yang namanya imam itu an yakuna ma'luman mujudan wa antakuna lahu sayfarah wa antakuna lahu qudrah fi tanfidhi siyasa. Ya. Yang pertama, dia harus maklum, jelas, diketahui, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya, karena para ulama memberikan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, harus jelas keberadaannya. Yang ketiga, harus jelas, ya, daerah kekuasaannya, sayyitarahnya. Yang keempat, itu harus mempunyai apa? Kemampuan dalam melaksanakan syariah, apa dalam menjalankan, ya, siyasah, ya, politik atau kepemerintahan. Roda pemerintahan harus dia mampu untuk menjalankannya. Nah, ya, siyasah syariah maksudnya, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sekarang jadi permasalahan. Ya, mereka syarat ini tidak terpenuhi. Ya, di mana mereka tidak punya wilayah kekuasaan, mereka masih numpang di Indonesia. Sedangkan para ulama ketika membahas tentang masalah siyasah syariah, mereka memberikan bahwa rukun daulah Islam itu yang pertama adalah sya'ab, rakyat, ada rakyatnya jelas. Yang kedua yaitu iklim, itu ada wilayah kekuasaan yang jelas. Yang ketiga yaitu hukum undang-undang yang sesuai dengan Islam. Yang keempat yaitu pemimpin ya muslim. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Ternyata syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama tidak terpenuhi oleh mereka. Makanya sebatas membawakan hadis man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Kemudian ditujukan kepada baiat-baiat seperti itu, jelas baiat yang batilah dan pendalilan yang batil. Lebih-lebih juga anehnya, mereka mengatakan dan mengkafirkan orang yang tidak mau berbaiat kepada imamnya. Dengan alasan katanya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Yang kan namanya, kata mereka, yang namanya bangkai jahiliyah itu artinya kafir, ya subhanallah, ulama mana yang mengatakan begitu? Ya, tidak setiap orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah disebut dia kafir, tidak. Tidak setiap orang yang ada padanya sifat jahiliyah disebut dia itu kafir, tidak wallah. Bukankah ketika Rasul bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu Abu Dzar mencaci Bilal gara-gara ya dia berkata, wahai anaknya orang hitam, ya. Apa kata Rasulullah, ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini ada pada dirimu sifat jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan Abu Dzar. Makanya para ulama ketika menafsirkan hadis itu, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka mati di atas perangai jahiliyah. Artinya dia di atas dosa besar. Jadi tidak dikafirkan, dia tahtal masyiah, masih di bawah ya kehendak Allah nanti pada hari kiamat, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau memang jelas itu ada imam yang betul-betul memenuhi syarat, tapi dia tidak mau berbaiat. Di zaman sekarang ini ya akhi, ya, harus kita fahami bahwa imam itu adalah yang jelas memenuhi syarat, yang jelas ya memenuhi syarat, yaitu daerah wilayah kekuasaan di Indonesia, wilayah kekuasaan jelas. Pemimpinnya juga jelas ada rukun-rukun negara itu semua ada. Makanya presidenlah yang disebut yang di sini yang berhak untuk dibaiat, cuman karena tidak menggunakan sistem baiat dalam di Indonesia. Ya, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wajib kita meyakini bahwa dia adalah ya imam kita, pemimpin kita. Naam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.